Mitra Bisnis, sesuai prediksinya, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, dalam pemilihan gubernur DKI kali ini, warga Jakarta akan memilih sosok yang dinilai mampu membawa angin perubahan. Dan kondisi ini juga yang membuat Jokowi bisa bersaing dengan calon incumbent Fauzi Bowo, serta calon independen seperti Faisal Basri bisa mengungguli calon yang diusung oleh partai besar seperti Alex Nurdin. Untuk mengkaji mengapa fenomena ini bisa terjadi, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, menurut visi Bapak, apakah kalahnya calon yang diusung oleh partai besar diakibatkan oleh pemeriksaan KPK? Ya, itu banyak sekali dampaknya bagi publik Jakarta. Sangat, karena publik Jakarta itu kan sangat rasional gitu. Jadi kalau misalnya didorong ke Woke, tiba-tiba pada saat didorong Alex Nurdin diperiksa lagi sekali lagi, habis tuh, habis. Jadi voter-voter di Jakarta memang membutuhkan sosok yang membawa perubahan ya Pak Her? Iya, benar sekali karena itu. Nah, saya udah bilang dari awal, kalau nggak ada faktor Jokowi, Faisal menang. Masuk putaran dua itu. Karena segmennya itu sama, segmen pemilihnya itu sama, segmen kritis kelas menengah. Kota sama kelas bawah atas, atasnya bawah. Dan buktinya Faisal bisa mengungguli calonnya partai besar Golkar gitu. Lantas, apakah ini berarti para pemilih Faisal Basri di putaran pertama kemarin akan beralih kepada Jokowi di putaran kedua, meski Bung Faisal menyatakan ia tidak akan mengarahkan pendukungnya ke calon manapun? Iya, memang pendukung utamanya dia lari ke Jokowi semua. Atau golput, anggaplah separuh golput itu masih ada 3% ya, nambah ke Jokowi. Nah, perebutan paling rame itu di 40%-an golput itu, yang pada putaran satu golput. Itu kan mayoritas kelas menengah. Mayoritas kelas menengah agak berat larinya ke menengah bawah ya, sama atasnya bawah gitu. Itu agak sulit ke Woke gitu. Mereka pemilih kritis yang sikapnya kira-kira begini. Jokowi belum tentu lebih baik dari Woke gitu. Tapi ada harapan dia bisa lebih baik gitu. Daripada Woke sudah terukur kinerjanya ya begitu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.